بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، جماعة مسجد الاستقامة رحمكم الله، والحمد لله kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita telah masuki hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang ke-35, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tahasadu." Janganlah kalian saling mendengki, saling hasad. Dan telah kita jelaskan makna dari al-hasad, tingkatan-tingkatannya serta dampak dan pengaruh yang dirasakan disebabkan timbulnya penyakit hasad dari menolak kebenaran, menolak apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disebabkan karena adanya penyakit al-hasad tersebut. Iblis yang hasad kepada Adam alaihi salam, demikian pula ahlul kitab yang hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menunjukkan bahwa merupakan salah satu faktor terbesar tersesatnya sebagian umat disebabkan karena penyakit hasad. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wa la tanajashu." Dan janganlah kalian saling melakukan an-najash. An-najash, asal makna dari kata an-najash adalah al-khida', melakukan tindakan penipuan. Dan mahal menafsirkan makna yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la tanajashu," ada dua penafsiran yang dijelaskan oleh para ulama. Penafsiran yang pertama yang dimaksud dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian saling melakukan najash," yang dimaksud an-najash hubungannya adalah dalam hal jual beli. Apabila ada seseorang sengaja menambah harga dari sebuah barang, dia sengaja menambahnya padahal dia tidak ingin membeli barang tersebut, dia sengaja meninggikan barang tersebut dengan tujuan untuk memudaratkan si pembeli sehingga dia membeli dengan harga yang terlalu mahal, ataukah untuk memberikan manfaat kepada si penjual sementara dia sendiri tidak ingin membelinya, dia sendiri tidak ingin membelinya. Misalnya ada seorang pedagang menjual jam tangan, lalu kemudian datanglah seorang pembeli, maka dia melihat jam tersebut, maka terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang mungkin harga dari barang tersebut 100.000 rupiah. Lalu kemudian datanglah orang ketiga. Orang ini berlagak seperti seorang pembeli, padahal dia tidak ingin membeli barang tersebut. Apakah sudah ada kerjasama antara dia dengan si pedagang atau tidak? Hanya sekedar untuk memudaratkan si pembeli atau untuk mendatangkan manfaat bagi si pedagang. Dia datang lalu dia mengatakan, wah ini jam yang bagus sekali. Ini kalau di Eropa harganya sekian dan sekian. Ya. Ini biasanya seharga demikian, 400 ribu misalnya. Nah, sehingga dia mengucapkan kalimat-kalimat yang manis yang membuat si pembeli ini terpancing daripada orang ini yang beli, sementara barang ini termasuk barang yang langka misalnya. Maka dia terpancing untuk berusaha membelinya walaupun dengan harga yang tinggi, agar kemudian dia yang lebih dahulu mendapatkannya daripada orang tersebut. Padahal orang itu tidak ingin membelinya. Maka dia membelinya dengan barang yang dengan harga yang sangat tinggi sekali. Maka orang tersebut dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Dia disebut sebagai an-najish. Bahkan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan an-najishu akiru riba khain, bahwa orang yang melakukan najis ini sama kedudukan dengan orang yang memakan hasil riba, dan dia adalah seorang pengkhianat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan an-najis, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Demikian pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha anin najshi, bahwa nabi sallallahu alaihi wa sallam melarang dari perbuatan an-najsh tersebut. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah jual beli yang dicampuri dengan an-najsh itu sah atau tidak. Ada sebagian dari kalangan para ulama mengatakan bahwa jual beli tersebut batil. Hukumnya tidak sah. Terjadinya jual beli sama seperti tidak terjadi. Sehingga barang harus dikembalikan. Namun jumhur mayoritas dari kalangan para ulama berpendapat bahwa jual beli tersebut sah. Namun pelaku najis dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Pelakuan najis dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Dan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwa jual beli hukumnya sah, namun fi muddati al-khiyar, selama dalam muddatul khiyar maka ada pilihan. Pada saat terjadinya najis maka dikembalikan kepada si pembeli. Dia punya pilihan, apakah dia ingin membatalkannya, maka itu adalah hak dia, diperbolehkan. Ataukah dia ingin amdah, membiarkan apa yang sudah terjadi, maka jual beli tersebut menjadi sah. Maka pendapat yang terakhir ini, wallahu ta'ala alam, yang lebih mendekati kebenaran. Bahwa si pembeli yang dimudaratkan dengan harga yang terlalu tinggi tersebut, dia ada pilihan dalam hal ini. Ketika dia telah mengetahui terjadi an-najsh, maka dia boleh memilih. Kalau dia ingin melanjutkan dan mensahkan jual beli tersebut, maka telah menjadi sah. Namun kalau dia ingin membatalkannya, maka dia memiliki hak untuk membatalkan disebabkan karena dia telah dirugikan dalam jual beli tersebut. Maka ini yang dimaksud dengan an-najsh. Adapun kalau masing-masing mereka ingin membelinya, misalnya seperti ada sebuah barang yang dilelang. Yang satu mengatakan saya beli dengan harga sekian. Kemudian yang lainnya juga ingin membelinya. lalu kemudian mereka bersaing dalam hal mendapatkan barang tersebut, maka yang demikian ini diperbolehkan berdasarkan pendapat yang sahih dari pendapat para ulama, disebabkan karena tidak terdapat an-najis yang dimaksud. Yang tidak diperbolehkan kalau kemudian seorang menawar atau menambah dari harga barang tersebut padahal dia sendiri tidak ingin membeli barang itu. Ada sebagian dari kalangan para ulama menafsirkan dengan tafsir yang lebih umum bahwa yang dimaksud tanajashu, yakni dari kata at-takhadu', yang artinya kalian janganlah saling melakukan tindakan penipuan. La yakhda'u ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menipu sebagian yang lainnya. Sehingga penafsiran kedua ini lebih umum. Tidak hanya menyangkut tentang masalah jual beli, tapi secara umum sifatnya segala sesuatu dari tindakan penipuan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Yakni janganlah kalian melakukan sebab-sebab yang mendatangkan saling benci di antara kalian. Dan ini adalah merupakan larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak diperbolehkan seseorang membenci yang lainnya. Tidak diperbolehkan seseorang melakukan permusuhan kepada yang lain yang menyebabkan mereka tidak saling sapa, yang menyebabkan mereka tidak saling tegur-menegur, padahal mereka adalah kaum muslimin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath layalin yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim tatkala dia memboikot saudara muslim yang lain lebih dari 3 malam, yakni 3 hari 3 malam. Keduanya bertemu lalu kemudian yang ini berbalik, berpaling. Demikian pula yang satunya juga berpaling, tidak ingin menghadap kepada saudaranya. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam, yang lebih dahulu berusaha untuk kembali mengadakan perbaikan. Maka tidak diperbolehkan saling benci-membenci, kecuali dalam perkara yang dibenarkan di dalam syariat. Kita membenci seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini diperbolehkan. Bahkan itu adalah merupakan satu perkara yang wajib, di mana kita meletakkan kecintaan kita dan kebencian kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah, dan kita tidak membenci seseorang juga melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, demikian pula Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Authaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tali keimanan yang sangat kokoh, tali keimanan yang paling kuat adalah seseorang bersikap loyal kepada orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Antipati kepada seseorang karena Allah. Cinta kepada seseorang karena Allah. Dan benci kepada seseorang juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini adalah perkara yang disyariatkan, bahkan itu adalah suatu hal yang wajib. Kita harus benci kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Tidak boleh ada perasaan cinta kita kepada mereka. Kita benci kepada pelaku maksiat, kepada ahlul bid'ah, disebabkan karena mereka melakukan bid'ah atau disebabkan karena mereka melakukan perbuatan kemaksiatan sesuai dengan kadar kemaksiatan yang mereka lakukan. Semakin banyak perbuatan kemaksiatan yang mereka lakukan, maka semakin besar kebencian kita kepada mereka. Dan semakin mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin besar perasaan cinta kepada orang tersebut. Oleh karena itu, seorang muslim, kecintaan mereka kepada para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang saleh adalah kecintaan yang tulus. Tidak ada kebencian, disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang telah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menasihatkan kepada kaum muslimin agar hendaklah mereka mencari jalan-jalan untuk mendatangkan rasa cinta di antara mereka. Selama bukan dalam perkara agama, selama bukan dalam perkara yang diperbolehkan bagi mereka untuk bermusuhan, maka tidak dibenarkan. Dalam permasalahan pribadi misalnya, dalam permasalahan yang sifatnya duniawiyah, maka tidak diperbolehkan terjadi saling boikot-memboikot lebih dari 3 hari. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan pada kaum muslimin untuk mencari sebab-sebab yang mendatangkan ta'aluf, saling cinta mencintai di antara kaum muslimin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadih, innakum lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Sesungguhnya kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya maka akan menimbulkan rasa cinta di antara kalian, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling bermusuhan, saling memutuskan hubungan. Ya, kebencian menyebabkan permusuhan. Sebagaimana kecintaan menyebabkan timbulnya rasa kasih sayang dan persatuan di antara mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang permusuhan dan segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada permusuhan tersebut. Sebab yang demikian akan mengakibatkan perceraiberaian di antara mereka. Mereka saling memutuskan hubungan. Mereka saling memboikot. Keduanya bertemu lalu kemudian mereka saling tidak menyampaikan salam. Yang demikian ini dapat menghilangkan barakah dan menyebabkan semakin lemahnya kaum muslimin, terkecuali apabila ada sebab-sebab yang syar'i sebagaimana kita sebutkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memboikot 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengikuti perang Tabuk, Ka'ab bin Malik, Murarah ibn Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Ketiganya tidak mengikuti perang Tabuk dan mereka pun diboikot oleh Nabi SAW dan kaum muslimin selama 50 hari 50 malam. Tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka dan tidak boleh dijawab salamnya, tidak boleh diajak ngobrol. Maka ini adalah merupakan nas yang disebutkan oleh para ulama merupakan nas tentang disyariatkannya al-hajar, memboikot ahlul bid'ah atau para pelaku maksiat apabila yang demikian mendatangkan kemaslahatan. Tentu di sana ada syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dhin. Janganlah sebagian kalian menjual kepada sebagian yang lainnya. Janganlah sebagian kalian menjual terhadap penjualan sebahagian yang lainnya. Maka ini juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menghindari permusuhan. Oleh karena itu dalam babul muamalah, dalam permasalahan muamalah, dalam jual beli segala sesuatu, dalam jual beli tersebut yang dapat mendatangkan permusuhan, percekcokan dan pertengkaran, bahkan saling bunuh membunuh dalam masalah harta, maka dilarang di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperbolehkan adanya jual beli dalam keadaan gharar, dalam keadaan majhul, menjual sesuatu di dalam karung sementara kita tidak mengetahui kualitas yang ada di barang tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Ada kemungkinan bagus, ada kemungkinan jelek. Maka yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pula yang dilarang oleh Nabi alaihi wasallam adalah menjual barang kepada seseorang untuk membatalkan barang yang telah dia beli dari orang lain. Kalau misalnya ada seorang pembeli, dia membeli jam dari seorang pedagang. Dia telah membelinya, telah terjadi akad. Hanya saja masih dalam muddatul khiyar, dalam masa pilihan, ya. Misalnya mereka ada ketetapan 3 hari. Ya, 3 hari baru ditetapkan. Namun sudah terjadi ketetapan di antara keduanya. Lalu kemudian dalam masa pilihan tersebut datang lagi seseorang. Lalu orang itu mengatakan, "Sudah, kamu batalkan saja. Ini saya punya barang lebih murah, lebih bagus." Ya, batalkan itu. Saya akan menjual kepadamu barang ini dengan harga yang lebih baik dan barang yang lebih bermutu. Nah, akhirnya dia pun membatalkan dari orang tersebut. Lalu dia membeli barang dari pedagang yang kedua. Maka ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Tentu akan menimbulkan permusuhan dan akan menimbulkan kemarahan terhadap pedagang yang satunya. Ya. Bahkan para ulama juga menyebutkan bahwa apabila keduanya saling meridai, ridha dalam satu harga, walaupun belum terjadi akad, tapi sudah terjadi keridhaan. Ya, belum saja mereka melakukan akad, tapi mereka akan melakukannya. Namun di masa-masa itu, datang pedagang yang kedua, ingin merusak jual beli di antara keduanya. Maka yang demikian ini pun tidak diperbolehkan. Dibiarkan terlebih dahulu, ya, proses jual beli antara pedagang tersebut dengan pembelinya. Apabila jadi, maka mereka yang melanjutkan. Kalau tidak, maka mereka batalkan sendiri tanpa ikut campur dari pedagang yang kedua. Maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, disebabkan karena dapat menimbulkan permusuhan. Adapun kalau misalnya baru sekedar ditawarkan, ya, ini saya punya barang harganya sekian dan sekian, dari pembeli belum ada komentar. Dari pihak pembeli belum ada komentar dan belum ada ketetapan saling ridha meridhai. Maka dalam hal ini tidak mengapa. Ya, karena belum ada at-ta'aqudu bainahuma, saling akad di antara keduanya, dan belum ada ketetapan atau at-taradhi. Maka yang demikian ini diperbolehkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudaranya muslim yang lain. Maka di sini perintah dari Allah Subhanahu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau menjelaskan hal-hal yang tidak diperbolehkan, karena perkara-perkara yang tidak diperbolehkan yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam ini dapat menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan, "Wahai hamba-hamba Allah, jadilah kalian sebagai orang-orang yang bersaudara." Bersaudara di atas iman tentunya. Oleh karena itu setelah itu Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim itu saudara terhadap muslim yang lain. Menunjukkan bahwa persaudaraan itu dibangun di atas iman, di atas Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Sebab di dalam Islam ini yang ditetapkan persaudaraan itu dalam hal nasab dan dalam hal keimanan. Ya. Dalam hal nasab ini bermanfaat dari sisi kekerabatan, menyambung tali silaturrahim. Apabila kita mengetahui ada kerabat antara kita dengan seseorang, maka dianjurkan untuk bersilaturrahim. Dan juga bermanfaat dalam ilmu warisan. Ini dalam hal persaudaraan dari sisi nasab. Dan yang kedua, persaudaraan dari sisi iman. Dari sisi iman, kita bersaudara kepada seorang disebabkan karena kita dengan dia disatukan di atas Islam dan iman. Adapun persaudaraan sebangsa dan setanah air yang tidak dikenal dalam Islam, atau misalnya persaudaraan antara sesama manusia juga tidak dikenal di dalam Islam. Yang ada hanya dua persaudaraan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa persaudaraan karena iman ini jauh lebih bermanfaat daripada persaudaraan karena nasab turunan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu." Orang-orang yang mereka saling berteman setia di dunia ini, pada hari kiamat nanti mereka akan bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di dunia mereka teman dekat. Tapi apa yang mempersaudarakan mereka? Karena harta misalnya. Nanti pada hari kiamat mereka akan bermusuhan. Mereka berteman di dunia karena apa? Karena jabatan. Pada hari kiamat nanti mereka akan bermusuhan. Mereka di dunia bersahabat kenapa? Disebabkan karena mereka sama-sama dalam kemaksiatannya. Maka di hari kiamat mereka akan bermusuhan. Tapi orang-orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kepada Allah, karena bertakwanya mereka kepada Allah, maka persahabatan inilah yang sifatnya kekal di dunia dan di akhirah. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang saling berteman setia pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh bagi mereka, kecuali orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada yang mengalahkan kekuatan iman dan persaudaraan di atas iman, di atas takwa Allah Subhanahu wa taala, di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang tujuh golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di antara tujuh golongan yang disebutkan adalah dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla wa ala senantiasa menyatukan kita dan mempersaudarakan kita di atas Islam dan iman, dan senantiasa mengumpulkan kita di akhirat di dalam syurganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di dunia ini. Saya kira sampai di sini insyaallah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.